sama Ara Remonata tembang kedua. To the point aja, yuk mari. Hey, jadi gerakan lagi, kaki boleh di atas, tangan boleh di bawah. Hey, hey, hey, hey. Mama colokna, aku sedang bingung, pusing. Tetapi mengapa ini seperti superstar, superstar.